Mitra bisnis, Kwi Kian Gi pernah berkomentar, lucu juga negara ini. Sudah 66 tahun merdeka, tapi tol Trans Jawa aja belum punya. Sabtu lalu baru diresmikan ruas tol Surabaya-Mojokerto, seksi 1A, dengan panjang kurang dari 2 km, tapi butuh waktu 5 tahun untuk membangunnya. Rata-rata per tahun hanya 400 meter. Kendala yang disebut masalah pembebasan lahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setyo Maharso. Pak Setyo, apa komentar Anda melihat infrastruktur kita yang sangat lambat berkembang? Satu, karena masalah tanah. Investor tidak bisa leluasa membebaskan tanah sesuai dan perencanaan yang sudah ditetapkan. Nah, undang-undang pengadaan tanahnya kan sekarang lagi digodok di DPR. Sebelumnya sudah ada peraturan pemerintah kan nomor 36 tentang itu, tapi kan nggak berjalan. Lalu, mengapa hingga saat ini sulit sekali pemerintah melakukan pembebasan lahan? Ya kan begini, investor mau bebasin tanah nanti dipikir menggusur. Harusnya kalau sudah ada perencanaan tata ruangnya, pemerintah harusnya membebas. Seperti di luar negeri kan yang bebasin pemerintah. Ini kalau investor bebasin, banyak mafia-mafia di situ. Menurut Bapak, apa solusi agar masalah pembebasan lahan ini dapat menjadi cepat, Pak? Nah, sekarang undang-undangnya jadi, kan masih RUU itu. RUU-nya disahkan. Dan semua harus taat terhadap undang-undang tersebut. Selama kita tidak mematuhi undang-undang yang kita buat, ya buat apa undang-undangnya dibuat. Tapi, meski sudah mendapat surat resmi untuk melakukan penggusuran, bukankah masih terdapat banyak protes dari berbagai kalangan, Pak? Makanya kan harusnya semua tunduk pada aturan main. Selama ini saya pikir teman-teman investor dan pemerintah sudah benar. Kalau dia tidak mau menerima ganti rugi, kan ditetapkan di pengadilan. Nanti pengadilan memutuskan, kalau memang memutuskan harganya tidak sesuai, berarti investor harus membayar lagi. Tapi kalau sudah sesuai, ya yang punya benar harus menerima. Kalau itu bukan dijadikan area komersial, tapi untuk infrastruktur, untuk fasilitas jalan. Ada saran, Pak, terkait hal ini? Semua kan masih baru memahami undang-undang yang kita buat bareng-bareng. Nah, kalau nanti terlalu tegas dianggap melanggar HAM, susah kita itu. Harusnya semua pahamlah dengan undang-undang yang sudah direncanakan dengan baik. Buatnya undang-undang susah, udah susah, waktunya panjang, biayanya besar, tapi kan tidak dipahami semua pihak. Demikian Setyo Maharso, saya Kiki Wijaya.